dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat berterima kasih sekali kepada Paulus. Oleh karena surat Filipi ini adalah surat yang sangat indah sekali, saudara. Terutama ketika kita dapat juga membacanya di dalam teks bahasa Yunani, bahasa asli dari surat ini. Sungguh-sungguh Rasul Paulus memilih kata-kata yang tepat, memilih kata-kata yang sungguh-sungguh jitu sekali untuk mengungkapkan hal-hal penting yang barangkali banyak orang tidak menyadari, saudara. Nah, inilah yang saya maksud dengan ucapan terima kasih saya dan rasa syukur saya. Saudara-saudara, jemaat Filipi adalah jemaat yang mempunyai keunikan tersendiri. Oleh karena Filipi adalah sebuah daerah tempat pensiunan para jenderal Romawi. Sehingga saudara-saudara, orang-orang yang tinggal di sana adalah mantan-mantan pejabat tinggi, mantan-mantan petinggi militer, orang-orang bangsawan yang didirikan dulu oleh Alexander. Oleh karena itu tidak mengherankan saudara, mereka hidup sebagai bagian komunitas yang merasa begitu bangga sekali sebagai orang-orang yang terhormat. Dan disitulah tumbuh sebagai orang yang memiliki atau komunitas yang memiliki kebanggaan yang begitu hebat. Saudara-saudara, kebanggaan itu positif, tetapi kebanggaan yang tidak terkendali, dia akan menjadi sebuah kesombongan. Dan orang tidak pernah, saudara-saudara, merencanakan untuk jadi sombong. Tetapi ketika dia tidak mampu mengendalikan semua itu, dan dia mengejar dari satu kebanggaan yang lain, kesuksesan satu, kesuksesan yang lain, maka disitulah dia akan jatuh dalam sebuah kesombongan dan meremehkan yang lain. Problematik jemaat di Filipi adalah problematik yang seperti itu. Jadi kondisi jemaat satu sama lain, mereka saling merendahkan dan saling menghina, dan mereka merasa diri lebih baik dari yang lain. Saudara-saudara, sungguh-sungguh luar biasa ketika Rasul Paulus menghadapi situasi jemaat seperti ini, menghadapi kehidupan manusia yang seperti ini, saudara. Dia mempunyai satu cara dan metode yang begitu hebat sekali untuk mau mengatakan dan menegur mereka, bukan dengan kata-kata yang keras, bukan dengan teguran yang menyakitkan hati, tetapi dia mulai dengan sebuah modeling, sebuah bentuk contoh kepada siapa kita percaya, kepada siapa kita beriman, kepada Yesus Kristus yang turun menjadi manusia. Saudara, itulah metode yang menurut saya sangat luar biasa dan sangat persuasif sekali. Tidak main kekerasan, tidak menyakitkan hati, tetapi dia mengatakan, marilah kita sebagai orang beriman, apakah kita ingat bahwa model kita, contoh dalam kehidupan iman Kristen kita itu kan Yesus sebagai pusatnya. Saudara-saudara, berkali-kali Paulus mengungkapkan hal ini secara serius sekali. Oleh karena apa, saudara-saudara? Di dalam pasal 1, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi. Soal apa? Soal pemenjaraan dirinya. Saudara-saudara, banyak orang meremehkan dan berkata, rasul macam apa ini? Jikalau seorang rasul akhirnya dipenjara. Dan saudara, bagi orang Romawi tentu saja penjara adalah sesuatu yang sangat negatif. Pengalaman yang sangat jelek. Tidak peduli apa kasusnya. Dan Paulus mengatakan, justru pada saat aku ada di sana, sebab tidak mengapa bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud yang jujur. Mengapa? Karena ada orang-orang yang memanfaatkan pemenjaraan Paulus untuk mengeliminasi dia. Situasi tidak gampang, saudara. Tetapi Paulus berulang kali mengingatkan. Di dalam pasal 3, surat Filipi, Paulus katakan, sejak aku mengenal Kristus, maka yang dulu secara lahiriah dibanggakan, dan kalau mau berbangga soal lahiriah, saya juga bisa membanggakan diri. Semuanya itu oleh karena aku mengenal Kristus, aku mau mendapatkan Kristus. Semuanya sampah belaka. Saudara, seingat saya di dalam surat-surat Paulus, dua kali dia menyebut soal sampah. Saya yakin Paulus bukan ahli persampahan, saudara. Saudara-saudara, tetapi dia sungguh-sungguh membicarakan itu serius dalam pemahaman yang begitu indah ketika itu dibandingkan dengan Kristus. Ketika itu dihubungkan dengan Kristus. Dalam Filipi pasal 3 dia mengatakan, kalau kita mengenal Kristus, itu semuanya kebanggaan, semua jabatan, semua popularitas, tidak ada apa-apanya. Itu sampah belaka, katanya. Dia menggunakan kata yang sangat tepat sekali, dia menggunakan itu dalam bahasa Yunani yang kalau diterjemahkan secara sederhana, itu adalah sesuatu yang unsur dibuang, tidak ada gunanya. Ditolak. King James Version menerjemahkan itu dengan dung. Dung itu, maaf, permisi kata, itu kotoran yang kita buang. Sedangkan NIV agak sedikit sopan, saudara. New International Version menyebut itu dengan kata rubbish. Jadi ini sampah. Kalau kita mengenal Kristus, semua kebanggaan apapun dalam dunia itu sampah belaka. Kotoran belaka yang tidak ada artinya. Jadi dengan kata lain dia mau katakan, you ketemu dengan Kristus. Apa sih kebanggaan yang engkau rasakan begitu hebat? Tidak ada lagi. Jadi saudara, setiap orang mengenal kemanusiaan Yesus Kristus, dia disadarkan siapa dirinya. Dia disadarkan bahwa apa gunanya semua atribut itu? Tidak ada maknanya. Kedua, dia membicarakan soal sampah di dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat 13. Dia menunjuk kepada siapakah kita sebagai rasul-rasul Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita itu menjadi seperti sampahnya dunia. Dia menggunakan bahasa Yunani yang lain lagi di sana, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata scum. Scum itu menunjuk kepada kotoran atau ampas dari kotoran. Sudah bisa bayangkan, sudah kotoran masih ampasnya lagi. Ampas kotoran yang tidak ada artinya. Siapa? Ya saya ini, kami ini. Tetapi kami mau menjadi demikian oleh karena Kristus. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itulah awal background, latar belakangnya. Mengapa Rasul Paulus berbicara tentang kemanusiaan Yesus? Kenapa Paulus mau berbicara tentang Yesus yang turun menjadi manusia, menjadi sama dengan kita, mengambil rupa manusia ini? Tidak lain karena Paulus ingin menegur dengan cara yang sangat-sangat persuasif, yang begitu bagus, supaya sadar siapa diri kita dan bagaimana sepatutnya kita bersikap. Saudara, yang pertama Paulus ingin mengajarkan di dalam ayat yang ke-6 tadi, dari ayat yang ke-5, bahwa sekalipun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara-saudara, titik berangkatnya dari sini. Paulus mau mengatakan, saudara-saudara, bahwa sekalipun penuh dengan kemuliaan, sekalipun ada sesuatu yang bersifat kekal, Yesus tidak berpikir bahwa itu merupakan sesuatu yang dipertahankan. Dia mau menjadi manusia. Titik berangkat ini perlu saya elaborasi sedikit, saudara. Ketika Rasul Paulus mengatakan dalam rupa Allah, dia menggunakan bentuk kata morfe. Morfe itu beda dengan skema. Morfe adalah bentuk yang eksistensinya tidak pernah berubah. Ya sudah seperti itu. Tapi kalau skema itu berubah, ada waktunya, saudara-saudara. Jadi kalau morfenya berubah, maka berubahlah dia, eksistensinya dia. Nah, saudara-saudara, yang saya maksud adalah seperti ini. Morfe kita adalah manusia. Dan skema kita itu adalah bayi ketika lahir. Enggak ada kan begitu lahir langsung kumisan? Enggak ada, saudara. Kita pasti bayi dulu. Itu skemanya. Lalu begitu besar jadi anak-anak, jadi remaja, pemuda, dan kemudian menjadi dewasa. Itu skemanya. Jadi mengalami perubahan yang sifatnya sementara, ada waktunya dan setiap orang bisa berbeda-beda. Tapi morfenya tetap manusia. Sekalipun dia bayi, dia juga manusia. Dia sudah menjadi lanjut usia, juga manusia. Dan Paulus mau mengatakan dalam rupa Allah, dalam morfe Allah, dalam wujud Allah sendiri, ketika dia menjadi manusia, itu tetap dipertahankan, saudara. Kekekalan Allah, rupa Allah itu, keilahian Allah, tidak pernah berubah, saudara-saudara. Maka dia mengatakan itu tidak perlu dipertahankan. Mengapa perlu dipertahankan? Karena memang dia tetap Allah. Sehingga, saudara, ketika Allah menjadi manusia, Yesus datang ke dalam dunia itu. Kealahan Yesus, kekekalan Yesus tetap ada di sana. Dia tidak berpura-pura, saudara-saudara. Ini satu hal yang penting sekali, itu berbeda dengan konsep para dewa pada zaman itu. Di mana dewa itu menjadi manusia. Atau dalam cerita pewayangan Mahabharata atau yang lain, ada dewa-dewa yang menjelma menjadi manusia. Dan sifat keilahiannya atau sifat kedewaannya hilang. Tidak demikian dengan Yesus. Oleh karena itu keilahian, kealahan Yesus tetap ada dan tidak pernah berubah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal seperti itu Paulus mau mengatakan apa? Dia mau mengatakan betapa sangat indahnya, walaupun dia Allah seperti itu. Satu hal yang Yesus kerjakan atau Allah kerjakan di dalam Yesus adalah mengosongkan dirinya. Dia tahu dia Allah. Tetapi ketika dia menjadi manusia, dalam kemanusiaan Yesus, satu yang dia kerjakan dan ini sangat mulia sekali, yaitu mengosongkan dirinya. Apa artinya kosong ini, saudara? Kata ini adalah kata kenosis yang mempunyai makna seperti orang yang menuang air dari guci air itu. Sampai akhirnya air itu habis. Kalau airnya habis, gucinya masih ada kah? Tidak berubah. Hanya airnya kosong. Saudara-saudara, seolah-olah ini mau mengatakan bahwa betul-betul ketika dia turun menjadi manusia, menjadi manusia, dia mengosongkan itu, segala kemuliaan, kehebatan, ketinggian dari sifat kealahan itu ditumpahkan habis. Sehingga ketika dia menjadi manusia, betul-betul manusia yang sejati juga. Tetapi dia tidak pernah berubah eksistensi kealahannya. Dan disitulah persoalan dari tilih. Kalau saudara baca di dalam warta jemaat yang tadi pagi saya sempat baca dulu, saudara. Tilih mempersoalkan mengenai eksistensi, mengenai esensi, dan seterusnya. Yang tidak mudah dipahami oleh manusia. Tetapi dia mencoba mau menerjemahkan hal itu. Nah, saudara-saudara, Tilih mempersoalkan mengenai kealahan ketika dia menjadi manusia, tidak mungkin kealahannya itu kealahan yang 100%. Tapi Paulus mengatakan tidak. Dia tetap Allah dan Allah yang sejati 100%, yang morfenya tidak pernah berubah. Tetapi yang mengalami perubahan yang Allah pakai adalah skemanya. Jadi wujud kemanusiaan itulah yang dipakai oleh Allah untuk mau datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dia mengambil rupa, rupa di situ masih morfe, tetapi kemudian menjadi manusia sama dengan kita. Kata menjadi itu adalah kata skema. Jadi dia menjadi manusia untuk apa? Untuk mendekati kita, untuk sungguh-sungguh mau mendatangi kita. Saudara-saudara, dengan demikian maka semua itu dikerjakan dengan sangat indah oleh Tuhan untuk merendahkan dirinya menjadi sama dengan kita. Sampai dia mengosongkan, artinya tidak ada sesuatu kebanggaan dari semua kemuliaan itu yang dipertahankan, betul-betul sama jadi manusia. Nah saudara-saudara, apa sebenarnya yang Paulus mau katakan dengan semua ini? Setiap orang melihat Yesus, biarlah dia tertempelak untuk sadar dengan segala kesombongannya. Persoalan alam dari manusia itu enggak usah dipikirkan. Kenapa jadi begini? Itu tidak sanggup kita pikirkan. Itu kemungkinan yang hanya dibuat oleh Allah. Tetapi satu hal yang bisa kita kerjakan, kita memandang dengan kekaguman. Luar biasa. Mengapa Allah yang begitu mulia, kekal adanya, mau menjadi manusia dan mau mengambil skema manusia, mau mengambil wujud manusia itu? Hanya semata-mata oleh karena kasih. Hanya oleh karena kasih itulah Allah mau datang kepada kita. Pertama, Paulus ingin mengajarkan kepada kita semua. Hai orang-orang Filipi, jemaat Kristen Filipi, dan juga jemaat pada masa sekarang ini. Mari kita belajar melihat model dari Kristus yang mau merendahkan diri sedemikian rupa melalui sifat kemanusiaan Yesus yang mau menghampiri kita, betul-betul menjadi sama dengan kita. Sehingga dengan cara demikian Paulus ingin mengatakan, jikalau Anda tidak mau merendahkan diri, sungguh-sungguh memalukan. Yesus saja mau merendahkan diri sedemikian rupa menjadi sama dengan kita. Apa hebatnya kita dibanding dengan Kristus? Maka dengan kata lain saudara, jikalau ada orang Kristen tidak merendahkan dirinya dan tidak belajar merendahkan diri di hadapan orang lain dan sesama kita, dia sebetulnya adalah orang Kristen yang menyangkal Yesus. Ini serius saudara. Orang mungkin beranggap enteng sekali dengan semua ini, tetapi bagi Paulus ini masalah serius. Jikalau ada manusia mengenal Yesus, mengenal Kristus, tetapi dia tidak mau merendahkan dirinya, sungguh-sungguh dia orang yang sombongnya luar biasa. Bahwa Allah di dalam Yesus saja mau merendahkan dirinya, mengapa kita tidak? Kedua, saudara. Paulus mengatakan di dalam kerendahan itulah Yesus memberikan contoh untuk taat sampai mati. Mati di salib. Mati di kayu salib itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ciri dari Kristus ketika di dalam dunia ini adalah ciri kerendahan hatinya. Dan berulang kali itu disebutkan di dalam Injil Lukas maupun Injil Matius tentang kerendahan hati. Dan ciri kedua dari Yesus sebagai manusia adalah ketaatannya. Taat sampai mati. Dan ketiga, saudara-saudara, ciri dari Yesus di dalam dunia ini adalah penyangkalan dirinya. Jadi itulah sebabnya dia mengajarkan kepada murid-muridnya, siapa mau ikut aku, hendaklah dia menyangkal dirinya, memikul salib dan ikut aku. Jadi tiga ciri ini harus menjadi ciri kita juga yang sudah diteladankan oleh Yesus. Bagaimana selalu merendahkan diri, menjadi sama dengan yang lain, dan selalu penuh dengan ketaatan, sehingga biarlah kehendak Allah yang jadi dan bukan kehendak saya. Dan ketiga adalah menyangkal dirinya. Mari kita coba merefleksi sedikit dengan hal ini, saudara. Seberapa banyak kita menjadi orang-orang Kristen yang mau menyangkal diri kita. Menyangkal diri itu simpel sekali, sederhana artinya. Menyangkal diri artinya Anda berani meletakkan diri sendiri di belakang. Tidak menjadi prioritas utama, tapi prioritas utama, kesenangan utama di belakang. Yang kita letakkan di tempat terdepan dan lebih penting adalah Tuhan sendiri. Tata bahasa Ibrani indah sekali. Oleh karena tata bahasa Ibrani, orang pertama tunggal bukan saya, tapi dia. Orang kedua tunggal, kamu. Masih sama. Orang ketiga tunggal, baru saya. Dan itu beda sekali dengan tata bahasa di dalam dunia ini. Yang lain, saudara, selalu meletakkan orang pertama adalah saya. Orang kedua, orang lain. Dan orang ketiga ada dia. Lebih gawat lagi bahasa Inggris, bukan? Kalau namanya I, saya, mau letakkan di depan, di tengah, di belakang, harus huruf besar. Tidak bisa huruf kecil, saudara. Luar biasa pride, betul. Saudara, ini sifat manusia. Tapi Yesus memberikan teladan, merendahkan diri, penuh ketaatan, dan menyangkal diri. Nah, saudara-saudara, itulah label kekristenan sebenarnya. Jikalau kita tidak memiliki itu, orang bisa mempertanyakan, Kristenkah Anda? Seharusnya demikian, saudara. Nah, saudara-saudara, Yesus mau melakukan semuanya itu dengan dasar apa? Kasih. Allah yang penuh kasih itu hanya menjadi teori belaka. Kalau itu hanya kasih yang disebutkan dan diajarkan. Tetapi kasih Allah itu diwujudkan dengan satu tindakan yang spektakuler. Tindakan yang sangat hebat. Dan tindakan itulah yang dikatakan dalam tilih tadi dalam pembahasannya. Dia turun membuat sebuah terobosan baru. Menerobos semua konsep-konsep yang sulit dipahami oleh manusia itu. Hanya oleh karena motivasi kasih. Tindakan Allah menjadi manusia adalah tindakan kasih. Tidak ada motif yang lain, saudara. Allah datang ke dalam dunia ini di dalam diri Yesus Kristus. Bukan untuk cari pengikut. Bukan untuk mencari orang-orang hebat. Bukan untuk mencari orang-orang yang akan mensupport dia sebagai tim sukses. Tidak mencari orang-orang yang akan mendukung dia dan puji-puji, puja-puja dia. Dia tidak pentingkan itu. Tapi dia datang mencari manusia dengan kasih. Dan tujuannya adalah merubah hidup manusia itu. Sehingga dia memiliki hidup yang diubahkan oleh Allah. Karena konsep Taurat, saudara, tidak mampu rampaknya mengubah manusia. Perubahan hidup itu harus dimulai dari dalam. Bukan dimulai dari peraturan. Bukan dimulai dari hukum. Orang hanya akan taat hukum dan peraturan jikalau hatinya sudah berubah. Kalau itu tidak berubah, dia tidak mampu, saudara-saudara. Maka dia hanya akan mengikuti karena dia takut. Saudara, kalau sempat jalan ke Jawa Timur, moga-moga contoh saya masih ada. Di Jawa Timur itu seringkali di perempatan jalan ada patung polisi, saudara. Setinggi manusia. Saya tertawa sekali kalau lihat itu. Dan saya suka bertanya, kenapa ini? Karena orang takut polisi. Sehingga perlu dipasang patung polisi. Sebab kalau polisinya suruh berdiri di situ, 24 hours setengah mati. Sekalipun itu diganti shift tiap 8 jam, susah. Pasang saja patung polisi. Minimal, supir-supir bis dan truk kaget dulu. Dan itu pernah terjadi satu kisah yang sungguh-sungguh unik sekali. Saya mendengar cerita dari seorang teman yang punya paman. Dia sampai di Jawa Timur sudah subuh, cukup sudah mulai ngantuk. Dia mulai bingung, arahnya kiri atau kanan. Dia pinggirkan mobilnya, dia mendatangi polisi itu. Dia tanya, Pak, ke arah Jombang kemana, Pak? Tidak dijawab-jawab, saudara. Dia jawab, tanya berulang kali, enggak ada jawaban. Lalu dia lihat kiri kanan malu sebab dia tahu itu patung. Saudara, Yesus tidak menggunakan pendekatan itu lagi. Allah menggunakan pendekatan kasih. Dan karena apa? Karena hanya oleh karena kasih manusia bisa berubah. Hanya didekati oleh kasih dan dirangkul dengan penuh kasih, manusia akan takluk. Kenapa dia takluk? Bukan karena takut pada kuasanya, tapi takluk karena dikasih. Itu sebabnya kasih merupakan power yang begitu kuat untuk menaklukkan siapapun. Kekeliruan orang adalah memaksa dengan kekerasan, push dengan satu violence supaya mentaati dan mengikuti. Tetapi Tuhan menggunakan kasih untuk menaklukkan orang. Saudara, orang yang setegar apapun jatuh bertekuk lutut kepada seorang yang dikasihinya dan yang mengasihi dia. Kasih menaklukkan bukan dengan keterpaksaan. Kasih menaklukkan siapapun yang keras seperti apapun. Dia hanya mengatakan, terima kasih. Saya mau mengikuti, saya percaya karena engkau begitu mengasihi saya. Saudara, hidup ini adalah dibutuhkan kasih itu. Dan Allah dengan modelingnya masuk turun ke dalam dunia itu dengan bahasa kasih. Dia mendekati siapapun dengan bahasa kasih. Kalaupun dia marah, marah dalam kemarahan yang penuh kasih. Karena dia sedang meluruskan semuanya itu dengan rasa cinta kasih yang mendalam. Apakah kita bisa menaklukkan anak-anak kita, tanda petik, dengan kasih? Bisakah kita mendekati mereka dengan kasih? Atau kita menggunakan bahasa yang keras, yang menimbulkan sakit hati di dalam dirinya, mengobatkan luka dalam batinnya? Allah menggunakan pendekatan kasih ini. Dan itu yang memotivasi begitu besar. Sehingga Paulus kembali mengatakan kepada jemaat di Filipi juga, agar Anda terus-menerus memberikan satu contoh dalam mengasihi sehati, sepikir, begitu kata surat Filipi. Hendaklah engkau penuh kasih satu sama lain, hiduplah dengan sehati, sepikir, dengan penuh kasih. Bukan dengan perasaan saling merasa unggul satu sama lain. Dia katakan, saudara-saudara, dalam ayat yang kelima tadi dengan begitu jelas, bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Yesus Kristus. Kasih. Dan itu yang mengubahkan. Ujung dari semua itu apa, saudara? Ujung jikalau kasih itu melanda muka bumi ini, maka seluruh muka bumi akan bertekuk lutut. Mereka akan percaya kepada Kristus. Lidahnya akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bukan oleh karena terpaksa, bukan oleh karena ada ancaman, bukan oleh karena ada pengawasan, tapi hanya oleh karena kasih. Saudara, kasih akan menembus sekat seperti apapun, kerasnya seperti apapun. Saudara, masihkah kita ingat satu kisah ilustrasi mengenai batu karang yang keras sekali di pinggir pantai? Tetapi batu karang yang keras itu dijumpai oleh orang lubang dari atas ke bawah. Oleh karena apa? Karena tetesan air yang setiap detik menetes. Kecil tetesannya, tapi dia sanggup menjadi seperti bor yang menembus batu karang itu. Saudara, metodologi seperti ini, saudara, luar biasa dipakai oleh agen-agen intel Rusia, Uni Soviet zaman dulu, untuk menyiksa orang. Jadi mereka menyiksa, saudara, dengan orang diikat lalu di kepalanya diberi tetesan air. Seperti kran yang bocor itu. Terus rutin, tetesan demi tetesan. Dalam waktu beberapa minggu, seluruh sistem sarafnya rusak. Dia mengalami goncangan yang sangat serius sekali. Saudara, luar biasa, sebab itulah kita sulit tidur, saudara. Jikalau sambil tidur dengar tetesan yang rutin dari kran yang bocor, saudara. Kalau tingkat bunyinya itu masih kecil, mungkin menyenangkan telinga, seperti titik-titik air. tapi begitu sedikit ditinggikan dalam satu gelombang tertentu, dia akan mengganggu saraf telinga dan itu menyulitkan. Saudara-saudara, itulah hidup. Dan kasih juga seperti itu, dengan pelan menembus dan merasuk masuk dalam hati manusia. Dan membuat semua orang menjadi percaya karena Kristus itu. Bukan karena terpaksa. Jadi implikasinya saudara, penerapannya. Kalau ada orang teriak-teriak begitu, atas nama Yesus cerang begitu. Ini bodoh sekali saudara. Keliru sekali. Yesus tidak pernah menganjurkan itu. Dan dia berkata kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Kalau engkau menggunakan pedang, masalah dengan pedang itu. Yesus tidak mau menggunakan kekerasan itu. Dia selalu menggunakan bahasa kasih. Walaupun karena kasih itu, dia harus mati di kayu salib. Walaupun karena kasih itu, dia disalahpahami oleh ibu dan saudara-saudaranya. Walaupun karena kasih itu, beberapa murid kecewa dan mengundurkan diri. Walaupun karena kasih itu, banyak orang mungkin juga salah paham dengan dia. Kasih sangat luar biasa. Power of love begitu kuat, dan itulah ciri kemanusiaan Yesus. Sehingga akhirnya saudara, firman Tuhan ditutup oleh Paulus dengan kata, karena itulah Allah menganugerahkan apa? Nama. Aneh sekali saudara ya, nama. Mari kita lihat saudara di dalam ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Mengapa nama? Saudara, pemberian nama sebetulnya adalah menandai suatu tahapan baru dalam hidup manusia. Jadi kalau manusia mati tanpa nama, sebetulnya dia belum sempat masuk ke sebuah tahapan hidup yang sebenarnya. Oleh karena itu banyak orang tua tidak mau itu, begitu anaknya lahir, sebelum lahir, masih dalam kandungan, kurang beberapa bulan sebelum dilahirkan, siapkan nama dulu. Tapi ada saudara orang tua yang punya alasan yang lain. Dia mengatakan, saya enggak mau kasih nama anak saya dulu. Tunggu dia lahir dulu. Setelah lahir, lihat perilakunya, tingkah lakunya, gerak-geriknya, baru kasih nama. Terserah apapun alasannya, tapi ketika dia memberi nama, itulah tahapan baru dalam hidup manusia. Hidup kita diubahkan. Oleh karena itu Allah memberikan, Alkitab memberikan contoh saudara. Bagaimana Abram menjadi Abraham, Yakub menjadi Israel. Saudara-saudara, itulah nama-nama yang diberikan oleh Allah untuk menandai bagaimana mereka menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh diberikan nama baru. Saudara ingat di dalam kitab Wahyu, khususnya untuk Philadelphia dan Pergamus, kitab Wahyu mengatakan, mereka akan diberi nama yang baru. Nama, saudara-saudara. Bukan sesuatu hadiah mahkota yang lain yang hebat-hebat. Nama. Dan itu berarti adalah atribut manusia. Yang menandai perubahan hidup dalam diri kita. Sungguh-sungguh identitasnya akan berubah. Maka orang kalau mau mengkamuflase karena kejahatan penipuannya, ganti nama. Karena dia mengganti identitas. Saudara, Allah mengaruniakan kepada Yesus nama. Lalu pertanyaannya, nama apa itu? Kurios, Tuhan. Karena Tuhan adalah satu bentuk wujud pada waktu itu dipahami sebagai orang-orang yang tinggi dalam dunia Romawi Yunani adalah Tuhan atau Dewa. Atau orang-orang yang memiliki dan menguasai kehidupan. Dan Yesus mendapatkan nama itu. Dan itulah sebabnya Yesus menjadi satu pribadi di mana setiap orang, setiap makhluk di dalam bumi ini, setiap lutut akan berlutut. Setiap lidah akan mengaku. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia menjadi pengakuan iman yang paling mendasar, yang mula-mula empat kata ini, Yesus Kristus adalah Tuhan, menjadi sebuah pengakuan iman kita. Jadi, ketika Yesus dalam kemanusiaan datang ke dalam dunia ini, menurut Paulus, dia mengajar sebuah nilai kerendahan hati. Agar kita belajar untuk rendah hati, belajar untuk taat, belajar untuk menyangkal diri. Dan ketika Yesus datang sebagai manusia dalam dunia ini, dia mengajarkan betapa kuatnya dan hebatnya kuasa kasih. Dan hanya itulah yang menjadi ciri iman Kristen. Kasih yang menutupi semua dosa. Kasih yang mengalahkan semua kekerasan. Kasih yang mengubahkan hal-hal yang tak mungkin diubahkan dengan perencanaan dan akal kepikiran kita. Dan membuat setiap orang menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, kita bersyukur. Bersyukur untuk surat Filipi. Bersyukur untuk apa yang Paulus ajarkan. Bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Yesus sudah menjadi manusia mendekati kita dengan kasih yang seperti itu dan meneladankan hal yang penting dalam kehidupan kita. Maka sungguh sayang jikalau kita tidak meneladani itu. Ini menjadi refleksi bagi kita untuk kita mengingat kembali, Tuhan, sudahkah saya belajar untuk rendah hati? Sudah belajar untuk taat? Sudah belajar untuk saya menyangkal diri dan memakai kasih dalam setiap kesempatan apapun untuk memenangkan suami, memenangkan istri, memenangkan anak-anak, memenangkan orang tua, memenangkan orang-orang di sekitar kita. Bukan dengan sebuah pemaksaan dan debat, tetapi dengan kasih. Maka akan mengubah segalanya. Saya akan menutup, saudara, dengan satu kisah true story, singkat. Kisah ini adalah mewarnai sejarah gereja yang saya melayani sampai hari ini. Peristiwa itu terjadi di kota Semarang karena sinode kami, pusat kami ada di Semarang. Saya sungguh mengagumi dan terharu sekali karena gereja ini mula-mula dibentuk melalui sebuah persekutuan doa. Dan mereka aktif sekali. Oma-oma tua, ya waktu itu mungkin masih muda. Mereka, saudara-saudara, oma-oma ini adalah orang-orang yang aktif sekali untuk membawa percaya kepada Yesus. Saudara tahu caranya gimana? Mereka bukan orang pintar-pintar. Pada zaman sekitar 1940-an, itu banyak orang yang masih buta huruf, termasuk mereka. Jadi caranya mereka ketuk pintu rumah orang. Dia tanya, mau apa? Boleh saya diberi waktu, saya mau cerita tentang Yesus. Saya gak ada waktu. Ya sudah, terima kasih. Pulang dia. Besok pagi datang lagi. Ketuk pintu lagi. Wah, kamu lagi mau apa? Berilah saya waktu, saya mau cerita tentang Yesus. Diusir, saudara. Ya pergi. 3 hari datang lagi. Ketuk pintu lagi. Mau apa sih sudah diusir-usir? Iya, saya tahu. Terima kasih kalau enggak ada waktu. Tapi saya minta waktu sebentar aja saya cerita tentang Yesus. Lama-lama kan jengkel sudah. Ya sudahlah, masuk. Udah cerita, saya mau dengar. Sambil cuek, enggak mau perhatiin, saudara. Dia cerita tentang Yesus. Sudah, ya udah pulang. Terima kasih, pulang dia. Dan orang itu dibiarkan saja. 3 hari datang lagi, saudara, ketuk pintu lagi. Mau apa lagi sih? Mau cerita lagi tentang Yesus. Wah, tuh orang ini heran saya. Udah cerita lagi, saudara, dicuekin lagi, pulang lagi. 1 minggu balik lagi. Ketuk pintu lagi, mau apa? Ya cerita Yesus lagi. Akhirnya orang ini mulai sedikit perhatian. Saya heran, saya usir kamu berapa kali, sudah saya kasih kesempatan waktu, tetap saja mau cerita Yesus. Ada apa sih Yesus itu? Wah, mulailah dia semangat, saudara. Akhirnya bukan 5 menit. Bermenit-menit dia mulai cerita. Lalu dia mikir, wah hebat juga ya. Oke deh, silahkan pulang. Nah dia balik lagi, dalam kalau kali ini karena tertarik, besoknya datang langsung. Dia mulai cerita lagi. Ujung dari semua itu, orang itu percaya Yesus. Teori apa yang dipakai, saudara? Enggak ada teori. Dia tidak pernah belajar apologetik untuk melawan dan berdebat. Satu hal yang dia mau kerjakan, hatinya tulus dengan penuh kasih. Saya mau cerita tentang Yesus. Anda mau dengar, mau tolak, mau apapun, saya mau cerita. Saudara, mari, ini kesempatan bagi kita. Yesus yang kita kenal, mari kita sampaikan dengan bahasa kasih dan kerendahan hati kita menjangkau mereka. Tuhan yang menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa, nanti Pak Yusuf akan bimbing kita. Jemaat, kami undang berdiri untuk kita bersama berdoa. Dengan buka suara, kita akan berdoa dengan beberapa pokok doa yang ada di warta gereja ini. Kita pertama, kita berdoa, kita bersyukur firman Tuhan diberitakan pada kita. Untuk kita boleh menyadari siapa kita ini. Dan kita boleh bersyukur Tuhan mengubah kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Mari kita buka suara, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami siapakah Yesus itu. Dia Tuhan mau menjadi manusia. Dia bila kami boleh belajar Tuhan, seperti yang Tuhan suka katakan, dilakukan itu. Dia yang Allah sendiri mau datang ke dunia karena kasih-Nya. Dan bila Tuhan kami juga mau mengasihi orang-orang lain, kami boleh bertindak seperti yang Tuhan Yesus lakukan, menjadi teladan bagi orang lain. Dan membawa orang lain kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami. Kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi juga pelaku-pelaku firman yang setia kepada Tuhan. Tuhan, pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Yang kedua, kita berdoa bagi jemaat di dalam pergumulan mereka. Mereka yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Mereka yang sedang bergumul di dalam masalah keluarga mereka. Mereka yang bergumul sedang sakit, Tuhan tolong mereka. Kita juga perlu berdoa bagi jemaat yang berulang tahun. Ya Tuhan, pimpin hidup mereka untuk boleh selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena umur mereka boleh ditambah satu tahun lagi. Mari kita buka suara, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan dengan permasalahan yang mereka hadapi. Mereka sudah bergumul Tuhan untuk mendapat pekerjaan. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati usaha mereka sehingga mereka boleh dapat pekerjaan. Dan dengan pekerjaan itu mereka boleh memuliakan Tuhan.